Mitra bisnis berbagai dukungan agar pejabat gubernur di daerah istimewa Yogyakarta tidak dipilih langsung serta dijabat berdasarkan hierarki monarki seperti yang telah berlangsung selama ini terus mengalir dari warga Jogja, bahkan dari warga luar Jogja yang benar-benar memahami masalah serta hubungan sejarah antara Republik Indonesia dengan Kesultanan Jogja. Seperti apa pendapat pakar sosial politik Hermawan Sulistyo atas kondisi ini? Segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, jika kita mengacu pada sejarah dan dukungan kuat dari warga Jogja, tampaknya pemerintah tidak perlu bersikeras untuk mengubah pola suksesi pimpinan di daerah istimewa Yogyakarta ya Pak? Iya, kalau Aceh ada perda syariah, kemudian di Papua ada Dewan Adat, gitu. Di DKI Jakarta wali kotanya itu ditetapkan, jangan salah juga kan. Wali kota itu punya hak yang sama dengan wali kota yang lain. Wali kota Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan itu tidak pemilihan. Nah, lalu Jogja kalau dicabut itunya istimewanya di mana? Tapi ini bukan hanya tuntutan hak. Ini juga menyangkut warisan kultural. Kenapa? Kalau tidak ditetapkan seperti itu, penguasanya gubernur, itu adalah pilihan seperti pemilihan kadal-kadal selama ini gitu. Yang terpilih kadal beneran akan ada terjadi perebutan aset-aset ekonomi di Jogja gitu. Dan yang hancur tradisi lama ini. Kita sudah punya contoh semua eks kerajaan dulu kita itu hancur institusi kulturalnya gitu. Contohnya di Solo, hancur kok. Dua-dua keraton itu hancur karena kehilangan sumber ekonomi, sementara pemerintah yang harusnya merawat, buru-buru ngurusi, merawat. Masih subsidinya dirampok sendiri, dikorupsi sendiri. Beda dengan kita lihat di Jepang, diproteksi, bukan hanya diproteksi, wewenang itu tidak pernah diutak-atik. Beda dengan di Thailand, beda dengan kita lihat dengan di Inggris, bahkan di Belanda, itu aset-asetnya masih luar biasa dan masih itu, dan itu hak kultural, hak politis, hak sosial mereka gitu. Jadi pola monarki juga jangan dinilai sudah ketinggalan lantaran dianggap tidak demokratis ya Pak Her? Ya, sekarang dengan prinsip berpikir kayak begitu, lalu apa? Orang merasa lebih hebat, lebih pintar. Wah, itu salah, pola berpikir yang salah. Jangan lupa UGM itu pertama-tama didirikan di dalam keraton. Kuliah-kuliah pertamanya itu di tahun 60-an itu di Sidihinggil, di keraton. Jadi orang-orang, ini kerjaan itu orang-orang pintar. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu pendidikannya di Belanda, ketika orang Belanda di mana aja nggak tahu, kayak gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.